بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pembahasan kita masih pada bab pertama dari Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Mengingatkan kembali sebelum dilanjutkan pembahasan pertama yang dimaksud adalah Fadlul Tauhid, keutamaan tauhid. Akan diterangkan pada bab ini dengan dalil-dalilnya bagaimana tentang kedudukan, keutamaan, keistimewaan dari tauhid. Fadlut tauhid. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan dosa-dosa yang terampuni dengan sebab tauhid. Menunjukkan pula tentang bagaimana keistimewaan tauhid sehingga tatkala seseorang memurnikan tauhid menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa yang ada pada dirinya. Maka oleh karenanya dakwatut tauhid itulah dakwah yang pertama kali diserukan oleh para nabi dan para rasul, dan itulah dakwah yang terakhir. Artinya selalu diingatkan umat itu tentang pentingnya tauhid, tanpa menyampingkan juga apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid berupa ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam agama ini setelah seseorang bertauhid dengan sebenarnya. Dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ayat Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat ke-82, wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Setelah itu beliau bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tauhid. Masing-masing antum memperhatikan. Hadis yang pertama dari jalan Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wal nara haqqun adkhalahu allahu al jannata ala ma kana minal amal akhrajahu Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, walahuma, juga dari jalan Imam Bukhari dan Imam Muslim, fi hadits Itban. Hadits dari jalan Itban, lengkapnya Itban ibni Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka coba kita menata semenjak dini, mumpung kita masih pada bab pertama, babnya tentang ini, kemudian dalilnya dari Al-Quran ayat ini, kemudian dari hadits. Hadits pertama dari jalan Ubadah ibn Shamit, hadits kedua dari jalan Itban ibn Malik al-Ansari, menyatakan fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Berikutnya hadis yang ketiga dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu. Naam. Sudah kita dapatkan berapa hadits? Hadits Ubadah Ibnu Shamit, hadits Itban Ibni Malik Al-Ansari, hadits yang ketiga hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan yang terakhir adalah hadits Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu. Sebelum kita memasuki hadits Anas, pembahasan kita yang terakhir terkait dengan makna hadits qudsi dan apa bedanya dengan Al-Qur'an. Alaysa kadzalik? Pembahasan kita sampai di sana. Kenapa dibahas tentangnya, tentang hadits qudsi? Naam, karena disebutkan hadits di atas adalah merupakan dari hadits qudsi. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa yang Allah Jalla wa'ala katakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Demikian pula juga hadis yang terakhir, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga merupakan hadis qudsi, di mana Anas menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, qala Allah ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan sebanyak dosa sebesar bumi, thumma laqitani, kemudian kau menjumpai aku, engkau bertemu aku nanti di akhirat, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan kau tidak sedikit pun menyekutukan aku dengan siapapun, la'ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangimu dengan sebesar pula ampunan bagimu. Maka hadits Anas merupakan hadits qudsi. Kenapa? Meriwayatkan dari Rasul SAW, kemudian Rasul membawakan firman-Nya Allah Jalla wa'ala. Maka apa bedanya hadits qudsi dengan Al-Quran? Telah disebutkan 3 pada pertemuan yang lalu. Siapa yang bisa sebutkan di antaranya sebelum kita lanjutkan? Apa perbedaan hadits qudsi dengan Al-Quran? Yang pertama, annal hadits qudsi la yata'abbad bitilawatih. Bahwa hadits qudsi tidak dijadikan bacaannya untuk ibadah. Artinya seseorang ketika baca hadits qudsi, maka tidak dinilai per hurufnya pahala. Sebagaimana seseorang membaca Al-Quran, satu hurufnya mempunyai nilai pahala. Bahkan 10 pahala setiap hurufnya. Seperti kita baca tadi hadits Anas, bahwa Rasulullah SAW sabdakan, qala Allahu ta'ala, ya bena Adam, sampai akhir hadits, maka per hurufnya tidak memiliki nilai seperti halnya nilai yang Allah berikan pada ayat Al-Quran. Kita baca Al-Quran, subbihisma rabbikal a'la, maka masing-masing hurufnya nilainya 10. Kita baca qul huwallahu ahad, masing-masing huruf, terus demikian setiap huruf di dalam Al-Quran. Sehingga hadits qudsi tidaklah dijadikan bacaannya untuk ibadah. Yang kedua, perbedaannya annallaha tahadda. Allah Jalla wa'ala menantang. Menantang manusia an ya'tiyan nas bimithlil Qur'an au ayatin minhu. Untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Itu Allah sebutkan dalam satu ayatnya, tepatnya pada surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kalian in kuntum fi raibim, dalam kondisi ragu, fi raibim mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah, fa'tu bi surah, maka silahkan datangkan oleh kalian satu surat saja seperti Al-Quran. Menunjukkan Allah tahadda, Allah menantang. Fa'tu bi suratin min mithlih, satu surat yang semisalnya, yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil, ajak, seru syuhada'akum, saksi-saksi kalian, para ahli bahasa Arab kalian, berkumpul untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Allah menantang kembali, wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Fa illam taf'alu, ayat berikutnya, jika engkau tidak bisa lakukan, walan taf'alu, dan tidak akan mungkin kalian bisa lakukan. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kalian dengan azab Allah, an-nar, yang Allah telah siapkan bahan bakarnya dari manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, yang Allah telah siapkan itu bagi orang-orang yang ingkar orang-orang kafir. Tepatnya ayat itu pada ayat ke-22 dan 23 surat Al-Baqarah. Ini yang kedua, Allah menantang. Tidak seperti hadis qudsi. Nah, maka di sini perbedaannya. Tidak kita dapati semacam ini Allah Jalla wa'ala terkait dengan hadis qudsi. Yang ketiga, annal Qur'an mahfudzun min indillah. Bahwa Al-Qur'an itu terpelihara di sisi Allah. Allah yang jamin. Dan itu Allah telah katakan pada salah satu ayatnya surat Al-Hijr, tepatnya pada ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pun yang benar-benar memeliharanya. Lahafidun, kami yang jaga. Dan terbukti sampai detik ini tidak ada perubahan huruf bahkan harokat di dalam ayat Al-Quran. Bisa diingat ya insyaAllah, tiga yang sudah berlalu. Bahwa hadis qudsi tidak dijadikan bacaan untuk ibadah. Yang kedua, Allah menantang manusia untuk membuat seperti ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran dijaga, dipelihara di sisi Allah. Kesuciannya, perubahannya. Nah, kita lanjutkan yang keempat. Annal Quran la tajuz qira'atahu bil ma'na. Bi ijma'il muslimin, bahwa Al-Qur'an tidak boleh dibaca secara makna dengan kesepakatan kaum muslimin. Tidak boleh kemudian baca Al-Qur'an kurang lebih maknanya seperti ini kemudian kita utarakan sendiri dengan bahasa Arab misalkan. Tetap tidak boleh. Harus persis dengan apa yang Allah Jalla wa Ala sebutkan. Nah, tidak boleh ada kesalahan, tambahan ataupun pengurangan, sampai kesalahan harakat pun akan diketahui. Maka di situ membuktikan bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca secara makna, atau apalagi kemudian dibaca dengan bahasa yang lain. Nah, sedangkan hadits qudsi, fa'alal khilaf fi jawazi naqlil hadits nabawi bil makna. Menurut khilaf pendapat di antara para ulama, boleh menukil hadits nabawi secara makna. Nah, mayoritas dari para ulama membolehkannya. Nah, ini beda yang keempat. Annal Quran la tajuz qira'atahu bil makna. Tidak diperbolehkan membaca Al-Quran secara makna. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslimin untuk mengkaji, membahas, mempelajari Al-Quran. Dari mulai tata cara bacanya, sampai kemudian menghafalnya, sampai kemudian mengetahui penafsirannya, dan seterusnya. Yang kelima, annal Qur'an tushra' qira'atahu fis salat. Bahwa Al-Qur'an disyariatkan bacaannya di dalam salat. Wa minhu ma la tashihhu as-salat biduni qira'atahu. Dan dari itu kita telah mengetahui bahwa tidak sah salat tanpa membacanya. Seperti Al-Fatihah, ayat Al-Quran. Demikian pula setelahnya, adanya surat yang kita bisa memilihnya dari surat-surat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran. Kemudian kita baca di dalam sholat-sholat kita. Bikhilaf al-hadith al-Qudsi, beda dengan hadith Qudsi. tidaklah mungkin kemudian dibaca dalam sholat. Sebagai contoh misal, setelah Al-Fatihah kemudian baca, qala Allah Ta'ala ya bna Adam, dan seterusnya. Nah, ini yang berikutnya. Dibedakannya Al-Quran dengan hadits qudsi. Yang keenam, anna Al-Quran la yamassuhu illa tahir alal asah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Bahwa Al-Quran tidaklah disentuh kecuali dalam keadaan suci. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Maka diupayakan untuk memegangnya dalam keadaan suci, berwudu. Walaupun ada yang menyatakan tidak mengapa tanpa dalam keadaan itu, tapi dalam rangka kita memuliakannya, diupayakan menyentuhnya tadi dalam keadaan tahir. Bikhilaf al-hadid al-qudsi, beda dengan hadid qudsi, tidak harus berwudu, tidak harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan junub pun tidak masalah baca hadis qudsi. Berikutnya, annal Qur'an la yaqra'uhu al-junub. Bahwa Al-Qur'an tidak dibaca orang yang dalam keadaan junub. Hatta yaghtasil alal qawlil ar-rajih. Sampai dia mandi. Menurut pendapat yang kuat. Junub itu adalah dalam keadaan berat. Nah, kenapa? Karena dia bisa diselesaikan menurut kapan yang dia inginkan. Selesai dari janabah, kemudian dia mandi, suci sudah. Kalau dia tunda mandinya, ya selama itu terus dia dalam keadaan junub. Beda masalahnya dengan haid, menstruasi. Tidak bisa kita percepat, sudah masanya secara fitrah demikian. Rata-rata 5 hari atau 7 hari bagi wanita setiap bulannya. Demikian pula nifas, batas maksimalnya paling lama 40 hari. Darah yang keluar setelah melahirkan, tidak bisa kemudian kita percepat. Beda dengan junub, maka seseorang ketika mendatangi keluarganya, kemudian junub, maka bisa diselesaikan segera mungkin. Nah, maka oleh karenanya, menurut pendapat yang rajih bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan junub. Nah, bikhilaf al-hadith al-Qudsi, beda dengan hadith Qudsi, sebagaimana tadi telah disebutkan. Tidak masalah membacanya walaupun sekalipun dalam keadaan junub. Yang berikutnya, annal Qur'an thabata bitawatur al-qat'i al-mufid lil-ilmi al-yaqini. Bahwa Al-Qur'an itu ditetapkan secara mutawatir. Nah, mutawatir itu kalau istilah hadis, datang dari sekian banyak jalan. Mutawatir. Apa bedanya dengan sahih? Sahih selama hadis itu bisa dipertanggungjawabkan, walaupun datang dari satu jalan pun, dari satu sahabat pun, maka sahih. Adapun mutawatir, maka sekian banyak jalan, sahabat ini meriwayatkan, ini semua dengan riwayat yang sama. Maka itu dikatakan mutawatir. Maka apalagi Al-Quran. Al-Quran ditetapkan secara mutawatir dan qat'i. Nah, yang tidak bisa terbantah. Kewajiban bagi setiap diri untuk mengimaninya. Yang dengan itu mendatangkan ilmu. Yang kemudian menghasilkan suatu keyakinan berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala padanya. Sehingga ketika seseorang mengingkari salah satu ayat Al-Qur'an, salah satu huruf dari Al-Qur'an yang mana semua qari, penghafal Al-Qur'an menyepakatinya, kemudian ada seseorang baca satu huruf yang berbeda atau mengingkarinya, berarti orang itu mengingkari satu huruf. Berarti orang tadi mengingkari satu huruf tadi. Dan dia tergolong sebagai orang yang kafir. Mengingkari satu huruf Al-Quran yang mana itu sudah menjadi konsensus atau kesepakatan para qurra, ahli hafal Al-Quran, sudah menyepakati tidak boleh dibaca seperti itu. Kemudian dia tetap lakukan seperti itu atau kemudian dia mengingkarinya. Maka dia teranggap sebagai kafir. Bedanya dengan hadits qudsi, tidak diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Artinya jika ada orang yang mengingkari sebagian dari hadits qudsi, menurut anggapannya bahwa itu tidak kuat kedudukan hadits qudsi tadi, karena memang sebagaimana telah kita tahu bahwa hadits qudsi tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, dia menurut penilaiannya secara ilmiah menyatakan bahwa itu tidak bisa dikatakan atau tidak sahih haditsnya. Maka dengan itu dia tidak teranggap sebagai kafir. Karena tolok ukurnya dia menilai dari sisi kedudukannya. Tapi beda ketika dia mengingkarinya. Sementara itu sudah benar ucapannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia mengingkari hadits qudsi yang sahih, maka teranggap kafir dari sisi karena dia mendustakan apa yang telah disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah berapa yang kita dapatkan perbedaannya? Ada 8. Semoga bisa diingat dan paham perbedaan keduanya. Al-Quran dengan hadits qudsi. Dengan itu selesailah keseluruhan penjelasan terhadap dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits tentang bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Dan terakhir kita akan melangkah dan selalu demikian ditutup dengan al-fawaid, dengan faidah-faidah atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab tersebut. Sebelum kita melangkah padanya, kita baca bersama matan dari bab yang pertama ini. Sekaligus dengan judulnya, bab fadlut tauhid. Nah, وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الدُّنُوبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِذُلْمٍ. Siapa yang tahu makna ayat ini? Nam. Nah, secara artinya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedzaliman. Yang makna kedzaliman di situ bukan kedzaliman yang kecil, melainkan kedzaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Kemudian, An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah وحده لا شريك له anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wal nar haqqun adakhalahullahu al jannata ala ma kana min al amal akhrajahu wa lahuma fi hadithi itban fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha allah wa 'an nabi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih qala qul ya Musa la ilaha illallah qala ya rabbi كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. Kita masuk kepada fawaid atau disebut dengan masail, masalah-masalah atau poin-poin atau kesimpulan-kesimpulan. Maka antum perhatikan dari bab pertama sampai terakhir, demikian kebiasaan muallif. Judul, kemudian matannya, dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian kesimpulan atau masail. Al-mas'alatul ula, kesimpulan yang pertama, sa'atu fadlillah. Sa'atu fadlillah, maknanya adalah keluasan karunia Allah. Apa maksudnya? Dikatakan demikian terambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ubadah Ibnu Shamit. Anda perhatikan hadis Ubadah Ibnu Shamit di akhir hadis disebutkan adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Artinya apa? Allah akan masukkan dia ke dalam jannah sesuai atau berdasarkan amalan yang telah dia lakukan. Kaitannya apa dengan awal hadis? Siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah, dan siapa yang bersaksi pula bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya Allah yang Allah pertemukan kepada rahimnya ibunya yakni Maryam, dengan Allah katakan kun fayakun, walaupun Maryam tidak disentuh oleh laki-laki, maka dengan izin Allah lahirlah anak, nam, yaitu Isa. Siapa yang bersaksi demikian juga, kemudian bersaksi pula bahwa adanya jannah itu hak adanya, adanya an-nar itu hak adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah berdasar dari amalannya. Maka kalimat terakhir, Allah masukkan dia ke dalam jannah berdasarkan amalannya, menunjukkan apa? Sa'atu fadlillah. Keluasan karunia Allah. Tatkala hamba tadi mau melakukan persaksian tadi yang disebutkan. Selama dia jaga, dia ikuti bersaksi itu semua tadi, maka sebagai jaminan dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Walaupun tentunya ada yang masuk ke dalam jannah secara kamil, sempurna, ada yang masuk secara berkurang. Apa maksudnya secara sempurna? Tanpa didahului azab. Apa maksudnya berkurang? Melalui proses azab dulu, tapi ujung-ujungnya dia akan Allah masukkan ke dalam jannah. Ini maksudnya adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Al-mas'alatu tsaniyah. Poin yang kedua, simpulan yang kedua, kathratu thawabit tauhid indallah. Banyaknya pahala tauhid. Maka dipahami, belajar tauhid, merealisasikan tauhid dalam kehidupan itu banyak pahala. Di sisi lain juga ada amalan-amalan lain. Amalan-amalan ibadah lain. Tapi yang tertinggi ketika seseorang berusaha memurnikan tauhidnya akan memberikan manfaat banyaknya pahala di sisi Allah. Mana buktinya, apa yang dimaksud dari faedah yang kedua ini? Terambil dari hadis. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, pada akhir hadis disebutkan malat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat timbangan yang berisikan la ilaha illallah. Hadis Abu Sa'id menceritakan bahwa kalau seandainya seluruh lapisan langit, 7 lapisan dengan penduduknya juga, dengan 7 lapisan bumi berserta penduduknya juga di satu sisi timbangan, kemudian la ilaha illallah di satu sisi timbangan. Timbangan ada dua sisi. Kalau mau ditimbang, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan itu semua. Maka dari faedah yang kedua tadi, ambil bagaimana begitu besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Fahim tum? Ats-tsalitsah, yang ketiga. Takfiruhu ma'a dzalika lidzunub. Penghapusannya. Penghapusan disebabkan adanya tauhid. Ma'a dzalika lidzunub. Padahal dia memiliki dosa-dosa yang lain. Dari mana itu bisa kita diambil, terambil kesimpulan tadi? Dari apa yang Allah sebutkan pada hadis qudsi. Pada hadis qudsi, mana hadis qudsi? Naam. Hadis Anas maksudnya. Di akhir hadis disebutkan la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datangi kamu dengan sebesar ampunan. Naam. Ketika kalian datang tadi dalam sekian besar dari kesalahan, tatkala kalian tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan datangkan kepada kalian sebesar pula ampunan. Maka ini menjadi keutamaan dari tauhid, bisa menghapuskan dosa-dosa lainnya. Maka untuk kasih tanda, kata la'ataituka biqurabiha maghfiratan, itu faedah yang ketiga. Demikian pula sebelumnya, ma'alat bihinna la ilaha illallah, untuk kasih tanda kedua, maksudnya faedah yang kedua dari buktinya ini. Demikian pula yang pertama, terambil dari adakhalahullahul jannata ala makana minal amal, untuk memberikan tanda angka satu. Demikian kita belajar supaya tahu persis bukti-buktinya. Yang keempat, yang terakhir, sementara, yaitu tafsir al-ayah allati fi suratil an'am, adanya penafsiran ayat yang ada pada surat al-an'am. Mana ayat mana pada surat al-an'am? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum apa? Bidzulmin. Apa maksudnya penafsiran ayat di situ? Yakni penafsiran bidzulmin tadi ditafsirkan dengan kesyirikan. Dari mana kita dapatkan zulmun di situ, maknanya kedzaliman di situ ditafsirkan dengan kesyirikan? Dengan tafsir ayat yang lain, di mana Luqman alaihi salam memberikan nasihat kepada anaknya. Salah satu nasihatnya, la tusyrik billah ya bunayya, la tusyrik billah, jangan kau sekali-kali menyekutukan Allah sedikit pun, innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka kita dapati di situ penafsiran ayat pada surat Al-An'am ditafsirkan dengan perkataan hamba yang soleh, maksudnya Luqman, itu pada salah satu ayat dari Al-Quran. Nah. Dan pada surat Luqman, tepatnya ayat keberapa antum bisa cek kembali di surat Luqman tersebut. 4 dari masail yang bisa kita dapatkan pada kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. 6 dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, upaya untuk memurnikan, merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sampai kita mengakhiri ajal kita menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbal alamin. Diberi tanda bahwa kajian malam ini sampai pada masail yang keempat.